Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanu fiddin, kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan tambahan hidayah dan taufik, mendapatkan tambahan kesabaran dan ketabahan dalam menjalani apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang. Karena insya Allah seberat apapun yang kita jalani karena berpegang teguh dengan agama ini, semua itu tidak akan lama. Semua itu akan berakhir. Kapan berakhirnya? Ya setelah kedatangan malakul maut. Di mana kedatangan malakul maut itu bisa cepat, bisa lambat, bisa sehari, bisa sepekan lagi, dan seterusnya. Sehingga taruhlah kita berat banget, repot banget menjalankan agama ini, insya Allah tidak akan lama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita baca, kita ingatkan satu hadis yang insya Allah sudah pada hafal. Hadis yang ada di Sahih Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu fi asati rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang menginginkan untuk diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahim. Dalam hadis ini, di antara maknanya bahwa yang dimaksud Allah akan memanjangkan umurnya adalah Allah akan jadikan umurnya itu berbarokah. Umur enggak berubah. Apa yang sudah Allah tulis dalam kitab Lauhil Mahfud sama sekali tidak akan berubah. Kalau memang sudah ditulis 65 tahun, ya sudah itu. Dia akan meninggal di umur itu. Cuma karena dia menyambung silaturahim, sehingga umurnya menjadi berbarokah. Apa itu barokah? Subutul khair, tetapnya kebaikan. Atau bahkan bertambahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Maknanya dengan seorang itu bertolak dari menyambung silaturahim, menjadikan ia mendapatkan taufik enteng untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi ringan beribadah. Demikian pula bertolak dari menyambung silaturahim, Allah Ta'ala berikan kepadanya taufik sehingga menjauhi larangan-larangan Allah itu lebih mudah, lebih gampang, lebih enteng. Bermula bertolak dari menyambung silaturahmi, di mana yang namanya silaturahim itu kebaikan. Yang namanya silaturahim itu kebaikan, di mana satu kebaikan kalau dijalani ini akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang lain itu ikut terjalani, atau bahkan minta juga untuk dilakukan dalam sebuah hadis. Satu kebaikan diamalkan, maka kebaikan yang lain mbok saya juga diamalkan, mbok saya juga dijalani. Sebagaimana pula sebaliknya, ad-dhanbu yaksibu dhanba, satu dosa ketika dilakukan tidak cepat-cepat tobat, maka akan berimbas untuk juga dijalani dosa-dosa yang lain. Wal'iyadu billah, bahkan bisa jadi dosa-dosa yang lebih membahayakan dan lebih besar. Maka monggo tuntunan ini sebagai bahan untuk kita muhasabah, mengintrospeksi diri sejauh mana pengamalan kita akan hadis ini. Dimana tentunya orang yang paling berhak untuk kita sambung ya orang yang paling dekat dengan kita, kedua orang tua kita, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Monggo, ini sebagai bahan untuk introspeksi. Barangkali bertolak dari sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan untuk kita tambah semangat beribadah, tambah semangat beramal soleh, tambah kuat menjauhi maksiat. Barakallahu fikum. Karena terkadang seorang dalam menjalankan peribadatan kepada Allah ada semangat, ada keinginan, ada kemauan, akan tetapi kok ada saja halangan. Mau taklim, kok mungkin ada tamu. Mau berangkat sholat jamaah, ada saja gangguan ini dan itu. Barangkali bermula bertolak dari silaturahim, ini yang akan menjadikan kita diberi kemudahan, diberi gampang untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Barakallahu fikum. Karena memang silaturahim atau menyambung silaturahim itu bukan perkara yang enteng. Silah itu menyambung, rahim itu ya rahim, orang yang ada hubungan kerabat, orang yang ada hubungan darah. Kerabat kita, sedulur-sedulur kita, itu ternyata tidak mudah. Yang namanya silah itu menyambung. Apa maknanya? Sesuatu yang disambung itu kenapa kok disambung? Karena sebelumnya apa? Pedot. Karena sebelumnya terputus. Kalau cuman, oh kemarin Budi ziarah ke tempatku, Ya sudah, saya sekarang ziarah ke tempatnya Budi. Itu namanya mukafi. Membalas kebaikan dengan yang sepadan. Tapi kalau udah namanya menyambung, itu karena sebelumnya pedot. Karena sebelumnya terputus hubungan kekerabatannya, hubungan kekeluargaannya. Sehingga ini bukan perkara sepele. Antum datang, capek-capek, kehujanan, bawa hadiah sampai tempat situ diusir. Belum sembuh sakit hatinya. Ini sangat mungkin. Mungkin karena urusan pembagian warisan yang enggak adil. Atau urusan yang lainnya. Ini perkara yang bukan enteng. Yang namanya menyambung silaturahmi. Sehingga barang siapa yang mau menyambung silaturahim, keutamaannya tadi Allah akan luaskan rizkinya, Allah akan jadikan umurnya berbarokah. Barakallahu fikum. Adapun makna yang lain dari makna panjang umur, itu maknanya adalah bahwa memang umurnya tambah panjang dengan menyambung silaturahim, akan tetapi umur sepengetahuan para malaikat. Jadi para malaikat taunya bulan ini umurnya 65 tahun. Taunya para malaikat. Akan tetapi kemudian bulan ini menyambung silaturahim. Sehingga umurnya berubah menjadi panjang, jadi 70. Sepengetahuan malaikat. Adapun yang ada di Lauhil Mahfudz tetap tidak berubah. Barakallahu fikum. Demikian pula makna rezekinya akan tambah. Kita baca. Taib. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Masalah yang kemarin, masalah yang ke-41. Menisbatkan naqais kekurangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalwalad wal hajah wa ta'ab. Ma'atanzihi ruhbanihim an ba'di dhalik. Menisbatkan kepada Allah sifat kurang. Seperti Allah punya anak, Allah butuh, Allah capek. Bersamaan mereka mensucikan ruhban-ruhban mereka, ahli-ahli ibadah mereka dari sebagian perkara tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala al-mas'alah as-saniyah wal-arba'un as-syirku fil mulki kaqawlil majus. Yang setelahnya adalah as-syirk fil mulk, kesirikan dalam kekuasaan, seperti ucapan orang-orang majusi. Siapa itu majus? Orang majus, kata Syekh Hafidzallahu Ta'ala, ta'ifah minal basar fi biladi Faris, ya'buduna nairan, yakulun inna hadzal qaun lahu khaliqan an-nur wa dhulmah. Fan-nur khalaqal khair wa dhulmah khalaqat syarr. Walihada summu bisanawiyyah. Wahada syirkun hirrububiyyah. Kata Syekh Hafidhullah Ta'ala, majusi itu adalah satu kelompok manusia yang ada di negeri Persia. Mereka menyembah api. Mereka mengatakan bahwa jagat ini, alam ini memiliki dua pencipta. Yang satu namanya Nur, Tuhan Nur. Yang kedua namanya Tuhan Dulmah, kegelapan. Yang Tuhan Nur itu khalaqal khair. Tugasnya menciptakan yang baik-baik. Adapun Tuhan yang Dulmah itu tugasnya menciptakan yang jelek-jelek. Sehingga mereka dinamakan Tsanawiyah. Memiliki atau penyembah dua Tuhan. Jelas ini adalah sirkun firububiyah. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah. Rab itu 3P. Penyembah, pengatur, pencipta, penguasa. Sehingga orang-orang majus, mereka telah melakukan kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Karena meyakini bahwa di sana ada pencipta selain Allah. Ada yang namanya Nur, ada yang namanya Dulmah. Maka jelas, ini adalah syirkun firububiyah. Wa fi madhabihim, dan di antara madhab mereka, orang-orang majus ini, jawazu nikah al-maharim, bolehnya nikah antar mahram, bolehnya menikah yang masih ada hubungan kerabat atau mahram. Demikian pula al-ishtirak fil amwal wa zaujat. Di antara madhab mereka berserikat dalam urusan harta, dalam urusan istri. Fala yarawna li ahadin tamlikan khosoh. Fayastarikuna bin nisa. Wayastarikuna fil amwal. Menurut mereka, enggak ada kepemilikan khusus, itu enggak ada. Jadi semuanya milik bersama. Jadi enggak ada orang kaya, itu enggak ada. Semuanya milik bersama. Sampai pada tingkatan istri pun itu juga milik bersama. Harta juga milik bareng-bareng. Enggak ada istilah ini harta ini sebanyak ini milik saya pribadi. Karena saya yang kerja, karena saya yang berusaha. Enggak ada. Semuanya milik bareng-bareng. Baik itu kepemilikan masalah harta ataupun kepemilikan masalah istri. Wa alaihi asyuyu'iyah fi waqtil hadir. Semacam ini adalah mazhabnya orang-orang ateis atau komunis di masa kini. Demikian pula al-ishtirakiyah, kaum sosialis. Ini pandangan mereka. Jadi enggak ada istilah fulan lebih kaya dibanding alan, enggak ada. Semuanya milik bareng-bareng. Semuanya milik bareng-bareng. Maka kata Syekh Hafizahullah, wa hadza madhhabun batil munakidun lil adyan wal fitr. Maka inilah mazhab yang batil, bertentangan dengan agama-agama, demikian pula fitrah. Fa khaliqul kaun wahid ahad, pencipta alam ini, jagat ini satu. Fardun Samad. Isa tempat apa itu bersandar atau bergantung satu saja. Fard lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Waqad abaha al-milkiyah al-fardiyah. Dan membolehkan untuk kepemilikan secara pribadi. Demikian pula mengharamkan nikah antar mahram. Ini yang tul. Jadi di antara kelakuan orang-orang jahiliyah adalah menyekutukan Allah dalam kekuasaan. Sehingga sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang majus, meyakini bahwa pencipta jagat, pencipta alam ini ada dua. Ada Tuhan Nur, cahaya, ada Tuhan Dulmah, kegelapan. Mereka mengingkari akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun permasalahan yang ke setelahnya, juhudul qadar, mengingkari takdir. Di antara kelakuan atau perilaku orang-orang jahiliyah adalah mengingkari takdir. Apa itu takdir? Ilmullah bil asya wa takdiruhu laha qabla wuku'ihi wa kitabatiha fil lauh al-mahfud. Taib. Yang namanya takdir itu adalah pengetahuan Allah dengan segala sesuatu. Dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu tersebut. Pengetahuan Allah atas segala sesuatu. Dan juga Allah telah mentakdirkannya sebelum terjadinya. Dan Allah telah menulis segalanya di dalam kitab namanya Lauhil Mahfud. Itu makna takdir. Jadi Allah telah mengetahui segala sesuatu. Allah juga yang mentakdirkan segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ini namanya takdir. Bahkan segala sesuatu sudah ditulis dalam kitab Lauhil Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Taib. Dan beriman dengan yang namanya takdir itu salah satu dari rukun iman yang 6. Sebagaimana dalam hadis Jibril. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, apa itu iman? Kemudian Nabi SAW jawab dengan rukun-rukun iman. Di mana di antaranya adalah antuk minu bil qadar. Beriman dengan takdir, baik takdir buruk maupun takdir yang jelek. Hadis ini, hadis tentang rukun-rukun iman ini, ada kisahnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di awal-awal Sahih Muslim itu. Disebutkan ketika itu ada seorang yang namanya Yahya bin Ya'mur. Dia mengatakan bahwa di Basrah, di Irak, telah terjadi sesuatu, yaitu orang berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Kalau sudah terjadi, baru Allah tahu. Atau dengan istilah lain, telah terjadi di Basrah pengingkaran terhadap yang namanya takdir. Maka kemudian Yahya bin Ya'mur ini pergi bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari untuk berangkat haji atau umroh. Dalam rangka menanyakan ketika nanti pas haji atau umroh kepada salah seorang sahabat Nabi yang masih hidup. Perihal apa yang terjadi di Basrah tentang keyakinan baru, keyakinan nyeleneh ini. Maka kemudian begitu sampai di Madinah, di Masjid Nabawi, ketepatan ketemu dengan Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian diterangkan bahwa di Basrah telah terjadi demikian yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani. Maka begitu diterangkan, kemudian Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, fa'idala kita ula'ik, apabila kamu ketemu dengan mereka, katakan bahwa aku, yani Abdullah bin Umar bin Khattab, berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi Allah, andikan salah seorang di antara mereka itu memiliki segunung emas, segunung berupa emas, kemudian diinfakkan, maqabilallahu minhu, Allah enggak akan terima infaknya. Yang emas gedenya sak gunung itu enggak akan diterima Allah. Hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman dengan takdir. Aku telah mendengar hal ini dari ayahku, kemudian menyebutkan hadis ini. Dalam hadis yang lain disebutkan al-qadariyah majuzu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Apabila sakit jangan dijenguk, apabila mati jangan diiringi jenazahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di benak kita hal semacam ini aneh. Ketoke ndak ada kan begitu, bisa jadi. Padahal orang-orang yang ngaku intelektual, tidak cuma intelektualnya, bahkan rektornya. Bahkan rektornya, alhamdulillah kalau enggak salah sudah mati. Ngadi perguruan Islam besar mengatakan bahwa rukun iman yang keenam, percaya dengan takdir, itu membuat kaum muslimin itu mundur, mengalami kemunduran. Ilmu ini dia dapat ketika belajar di Kanada sana, di tempatnya orang-orang kafir sana. Sehingga virus ini dibawa pulang, dicekokkan di para mahasiswa, bahkan dijadikan buku kurikulum tetap. Na'udzubillah. Ini artinya apa? Pemahaman semacam ini itu merebak, menyebar di mana-mana banyak. Ini. Cuman mungkin mereka enggak paham kalau telah terjerumus ke dalam pemahaman Qadariyah. Padahal benar-benar wake itu yang mereka kaji, itu yang mereka pelajari, ya itu yang dinilai oleh dosen-dosen mereka. Nas'alallaha assalamah wattaufiq. Maka betapa sangat bersyukurnya kita menjadi ahli sunnah. Sehingga Allah fahamkan hal semacam ini. Allah beri taufik. Sehingga kita mau ngaji hal semacam ini. Coba saudara-saudara kita muslim. Apanya ndak opo sih Qadariyah sih? Ora perlu percaya takdir ki kepiye karepe, kan pusing mereka. Enggak nyanda ininya. Dalam apa? Kenyataan mereka mengundang orang-orang yang berpemahaman menafikan takdir. Bahkan mereka ketika diisi masalah ini, ya manduk-manduk, mangkut apa? Manduk-manduk saja. Kenapa? Karena cocok dengan apa yang ada di akal-akal mereka. Maka sekali lagi kita katakan, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita taufik sehingga ngerti akan Islam ini secara lebih baik dibanding mereka. Kita katakan sempurna, karena sempurna itu, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Wa qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Di mana yang harus diyakini oleh semua manusia bahwa tidak terjadi sesuatu pun di jagat ini kecuali sekehendak Allah, kecuali sepengetahuan Allah, baik yang telah terjadi atau sedang terjadi atau yang akan terjadi, semuanya sepengetahuan Allah, semuanya Allah yang menciptakan. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Tidaklah menimpa kepada kalian ma asaba min musibatin, tidaklah terjadi satu musibah pun baik di bumi wala fi anfusikum, demikian pula pada diri-diri kalian, illa fi kitab, kecuali sudah ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfud, min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum terjadinya pertemuan seperti ini, Allah sudah menulis jam sekian, tanggal sekian, hari sekian akan terjadi pertemuan seperti ini di kitab Lauhil Mahfud, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang seperti itu gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang harus diingat, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah, apapun ma asabaka, apa yang bakal menimpa kamu, maka tidak akan meleset. Sekalipun wong sak kampung do menghalangi, sekalipun wong sak negoro do menghalangi, lam yakun liyukhti'aka, enggak akan meleset apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan untukmu. Demikian pula sebaliknya, rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena dan lembaran sudah pada kering. Enggak bakal berubah lagi. Pena sudah diangkat, enggak bakal nulis lagi. Lembaran sudah kering, enggak bakal bisa berubah. Sehingga wala yakun syai'un illa bimasyiatillah. Maka tidak terjadi syai'un nakirah. Tidak terjadi sesuatu pun, apapun bentuknya, entah besar, entah kecil, semuanya kecuali dengan sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yahsul syai'un illa wallahu khaliku. Tidak terjadi sesuatu pun kecuali Allah yang menciptakannya. Allah yang menghendakinya, Allah yang menciptakannya. Allahu khaliku kulli syai'in. Sehingga karena Allah pencipta segala sesuatu, yang menciptakan yang baik Allah, yang menciptakan yang jelek juga Allah. Sehingga perkara yang penting bagi seorang muslim untuk mengetahui apa yang dinamakan dengan maratib al-iman bil qadar. Yang pertama, al-iman bi annallaha alima kulli syai'in. Yang harus dipahami, yang harus diketahui oleh seorang dalam beriman dengan takdir. Yang pertama, mengimani, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, annallaha kataba kulla syai'in fi lauhil mahfud. Allah sudah menulis segala sesuatu. Segala sesuatu di kitab lauhil mahfud. Fulan terjadi, na'udzubillah, kecelakaan. Fulan mendapatkan harta. Fulan kehilangan harta. Semuanya sudah tertulis dalam kitab lauhil mahfud. Yang ketiga, al-iman bi annallaha sya'a kulla syai'in yaqa' fi hadzal qaun fala yaqa' syai'un illa bima syi'atihi. Mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kulla syai'in, segala sesuatu terjadi. Jadi ada kejadian itu Allah yang menghendaki, Allah yang berkehendak. Di jagat ini terjadi sesuatu, Allah yang menghendaki, Allah yang menginginkan, sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terjadi sesuatu pun di jagat ini kecuali sekehendak Allah, kecuali sepengetahuan Allah, kecuali sudah ditulis. Ini yang harus diyakini dalam seorang beriman dengan takdir. Kemudian yang keempat, al-iman bi annallah khaliku kulli syai'in. Mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Ini harus benar-benar diyakini. Yang menciptakan gerakan-gerakan kita, yang menciptakan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan iman dengan takdir. Taib. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada salah dan kelirunya aku minkum. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan.